sing selalu salah. Ngopo aku sing kudu ngalah kedung ceru iso tak cacaki nanging atine manungso. Sopo sing ngerti salandepe plati ise landep lati mulo kudu ngati-ati. Aku menang mong ngambet loro, aku panjen wong rasa piro. Selamat ulang tahun. Kek kapan kowe rapi?